sanggup lagi berharap ketika mentari. Tak sanggup lagi berjanji menyinari dunia yang telah kau singgahi. Mampukah ku untuk berbagi tanpa hasrat ingin diberi di hadapannya. Di hadapannya.